Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk hadis Sahal bin Sa'ad. Faqala al-musannifu rahimahu ta'ala walahuma. Masih dari riwayat Bukhari dan Muslim. An Sahal bin Sa'adin. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ini adalah sahabat yang dia bapaknya juga sahabat. Dia adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari. Ya, dari suku Khazraj. Bapaknya juga sahabat Nabi. Ya, radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yauma Khaibar, pada hari perang Khaibar. Khaibar itu adalah benteng Yahudi. Benteng Yahudi yang berada di sebelah selatan Hijaz. Yang Yahudi di sana berkumpul di sana. Jadi dulu Yahudi mereka sudah ada di Jazirah Arab karena mereka mendapati bahwa Nabi terakhir yang mereka yakini akan turun dari tulang sulbi mereka itu akan muncul di tanah Arab. Maka mereka segera eksodus ke Arab. Mereka eksodus ke negeri Arab. Awalnya mereka di Taif, di dekat Mekah, karena mereka tahu ini di Mekah ini, di dekat Taif, di sekitaran Mekah. Maka mereka ke Mekah. Yang disitulah terjadi pertama kali riba, ya, di tanah Arab. Yaitu orang-orang Quraisy waktu itu sudah mengenal riba. Dari mana mereka belajar riba? Dari Yahudi yang ada di Taif waktu itu. Ya, kemudian mereka hijrah ke Madinah karena mereka tahu ini kayaknya pindah ke Madinah. Ke Madinah, dan Nabi pun pindah ke Madinah. Ya, dan Nabi pun pindah ke Madinah. Namun mereka diusir dan mereka menempati, ya, menempati benteng yaitu di Khaibar sebelah selatan Hijaz. Nah, mereka diusir. Huwallazi akhrajal ladina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Yang Allah firmankan, dialah Allah yang telah mengusir, mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab Yahudi dari negeri Madinah, min diarihim, dari negeri mereka, dari rumah-rumah mereka, li awwalil hasyam, pada awal pengusiran pertama yaitu di Madinah. Ya ma dhanantum ayyakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Nah, kemudian Nabi bersabda pada orang Khaybar, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan, saya benar-benar akan memberikan bendera esok, rajulan, kepada seseorang pria, yuhibullah wa rasulah, yang dia mencintai Allah dan rasulnya, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah maupun rasulnya mencintai dia. Nah, ini Nabi SAW menjanjikan Allah bahwasanya beliau SAW akan memberikan bendera, yaitu tampuk kepemimpinan, panji perang, bendera. Dalam sebuah riwayat disebutkan bendera tersebut bertuliskan la ilaha illallah. Bendera tersebut bertuliskan la ilaha illallah. Ya, dalam berbagai riwayat bahkan ya, di bendera tersebut maktuban fi rayatihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini disebutkan oleh Imam At-Tabarani di Mu'jamul Wasit, ya, maupun Ibnu Adi di Al-Kamil maupun yang lainnya. Nah, jadi di benderanya ada Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan bendera, ya, kalangan Khawarij, bengis, ISIS, maupun bukan bendera kalangan Mubtadi'ah, Hizbut Tahrir. Nah, bukan bendera ekstremis radikalis. Itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah panji Islam yang para sahabat mereka bahu membahu, bahkan rela mempertahankan bendera tersebut sampai ditebas tangannya. Tangan kanannya ditebas, pegang tangan kiri, ditebas lagi itu Ja'far bin Abi Thalib. Dipertahankan dengan kedua bahunya, ditebas lagi sampai akhirnya gugur, sampai akhirnya bendera tersebut dipegang oleh Al-Khalid Ibnul Walid radhiyallahu anhu. Jadi di bendera ini bukan main-main. Bendera ini sampai dipertahankan oleh sekian banyak sahabat di perang Mu'tah. Dan bendera yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak boleh dihinakan, tidak boleh dibakar. Dan menghinakannya, membakarnya, itu membakar kalimat tauhid. membakar kalimat tauhid bukan sekedar membakar bendera, maka ini adalah sebuah kekufuran, sebuah kekufuran. Dan enggak boleh menganggap bendera yang bertuliskan la ilaha illallah sebagai bendera kaum ekstremis, ISIS, radikalis, HTI, enggak ada urusannya. Ya, nanti kalau ada orang yang sholat kemudian dia melakukan tindak kejahatan, maka apakah sholat dikatakan sebagai ciri khas orang jahat? Hah? Ada orang yang puasa di bulan Ramadan, dia berbuat jahat. Apakah puasa di bulan Ramadan sebagai ciri khas orang jahat? Nah, enggak boleh kayak begitu. Ya, jangan tertipu oleh dogma-dogma orang-orang barat, propaganda-propaganda orang-orang kafir, liberal. Mereka sengaja kayak membuat keadaan seperti ini, ya, agar nanti terpola di pikiran kaum muslimin bahwa kalau mau berislam itu yang biasa-biasa saja. Tampilah pahlawan kepagian, yaitu Islam Nusantara. Nah, ini aja Islam Nusantara aja. Jangan yang gitu-gitu tuh, ntar ngebom tuh kayak si kemarin tuh ya. Ya, atau nusuk. Nah, siapa Pak Wiranto. Nah, tusuk kayak begitu kan. Ya, Islam itu jangan yang radikal-radikal, yang biasa-biasa aja. Kayak gimana? Ah, tampil pahlawan ya, kesiangan ya, karena enggak subuhan. Yaitu Islam Nusantara. Ah, ya, ya, kayak biasa aja. Biasa-biasa, biasa enggak sholat, biasa enggak jilbab, biasa enggak jenggot, biasa enggaknya, biasa ke gereja, ya. Biasa ke gereja ngasih tumpeng ke pastor, ya. Biasa bubarin pengajian, biasa benci kaum muslimin. Nah, ini, hah? Biasa melakukan amalan kekufuran. Akhirnya nanti jadi biasa kekufuran. Ya, nah di sebagian negeri di Afrika, di Tunisia udah diterapkan kayak begitu. Ya, bahwasanya Islam itu ialah yang humanis. Nah, apa itu humanis? Wah, ini yang kasih sayang terhadap agama sesama. Nah, Allah musta'an. Ya, nah, ini kekufuran. Nah, jadi Nabi SAW menjanjikan la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan. Saya benar-benar akan memberikan bendera tampuk kepemimpinan perang besok, ya, kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini perhatikan, Allah dan Rasulnya mencintai dia, berarti Allah punya sifat mahabbah. Ya, kaum Asy'ariyah, ya, mereka Asy'ariyah adalah mubtadi'ah, Asy'ariyah adalah ahlu bid'ah. Mereka menganggap bahwasanya Allah tidak punya sifat mahabbah. Sifat Allah itu hanya terbatas 20 sifat, itu pun setelah mereka gabungkan dengan madhab Maturidiyah. Dan sifat mahabbah tidak tertera di dalam dustur akidah mereka, di dalam undang-undang dasar akidah mereka. Tidak tertera, tidak termaktub sifat mahabbah. Nah, bagaimana nas-nas demikian ini yang menyatakan bahwasanya Allah mencintai, Allah mencintai innallaha yuhibbu at-tawabin. Allah mencintai orang yang akan diberikan panji kepemimpinan besok oleh Rasulullah SAW ini. Nah, kata mereka, oh itu maknanya sifat irodah. Apa itu sifat irodah? Sifat kehendak. Itu Allah punya sifat kehendak. Nah, ini Asy'ariyah. Ya, mereka rela mentakwil nas, ya, demi memenuhi hasrat bid'ah mereka. Iya dan bid'ah. Yaftahullahu ala yadaihi. Yang Allah akan memberikan kemenangan melalui perantara kedua tangannya. Melalui perantara dia. Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Maka jadilah orang-orang mereka yadukun, ya, mereka memperbincangkan lailatahum pada malam mereka, ayyuhuma yu'taha. Siapa ayyuhum yu'taha? Siapa di antara mereka yang bendera tersebut akan diberikan kepadanya? Falamma asbahu ghadan ghadaw ala Rasulillah. Ketika sudah pagi mereka segera pergi menuju ke Rasulullah SAW. Kulluhum yarjuna ayyuhtaha. Semuanya berharap agar bendera tersebut diberikan kepada dia. Sampai-sampai sekelas Umar bin Khattab. Ini kata Sahal bin Abdillah, kulluhum semuanya. Semua mereka dari kalangan sahabat. Enggak terkecuali satupun dari kalangan orang yang beriman. Di yang hadir di perang Khaybar tersebut. Ya, semuanya berharap. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab menyatakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, ma tamannaitu al-imarata illa hadhihi lailatah. Saya enggak pernah berangan-angan untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan kecuali di malam itu aja. Di malam itu. Jadi Umar bin Khattab enggak pernah mimpi mau jadi pemimpin, mau jadi khalifah, gantiin Abu Bakar, enggak pernah mimpi. Beliau gantiin Abu Bakar karena Abu Bakar yang memberikan mandat. Abu Bakar yang memberikan mandat. Enggak, Umar enggak pernah mimpi jadi pemimpin, enggak pernah mau. Tapi kata Umar, matamana itu, saya enggak pernah berharap. Saya enggak pernah berharap, berangan-angan untuk mendapatkan al-imarah kepemimpinan, memegang tampuk kepemimpinan ila hadhihi laila, kecuali malam itu aja. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tersebut yuhibbullah wa rasulah wa huwa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Orang tersebut cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Subhanallah. Berarti orang yang dipilih ini memiliki fadilah yang keutamaan yang besar. Ya, walaupun bukan artinya siapa yang dipilih ini itulah yang terbaik. Enggak. Karena ahli sunnati wal jamaah telah bersepakat. Dan ini adalah salah satu usul prinsip yang tidak bisa ditawar. Siapa yang menyelisihinya maka dia bukan ahli sunnah. Bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dari kalangan umat ini ialah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Adapun yang ketiga keempat boleh berselisih di situ. Boleh Utsman, boleh Ali, tidak ada permasalahan. Namun untuk urutan pertama dan kedua setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini prinsip yang gak bisa ditawar-tawar. Kalau ada yang menyatakan, oh Ali, maka dia dipastikan bukan ahli sunnah. Diajari, kalau gak mau, ngotot, maka dipastikan dicoret namanya dari ahli sunnah. Walaupun dia mengimani Allah di atas ars, walaupun dia mengimani qadar, walaupun dia mengingkari khawarij, walaupun dia mengingkari murjiah, walaupun dia mengingkari sekte ini, sekte itu, tapi dia berpendapat Ali yang pertama dan utama, maka dia bukan ahli sunnah. Paham sini? Nah, ini waktu di kajian kita Al-Aqidah Wasithiyah dengan Syaikh Shalih Fauzan pernah kita bahas di sini. Ingat. Nah. Jadi ini kepemimpinan yang diharapkan oleh semua. Sampai-sampai Umar bin Khattab tadi menyatakan apa? Ma tamannaitu al-imara illa hadhihi al-laila. Saya enggak pernah berangan-angan mendapatkan tampuk kepemimpinan kecuali di malam itu aja. Karena keutamanya besar. Kemudian falamma asbahu gadau ala Rasulillah kulluhum yarjuna ayyutaha faqala, maka Nabi sallallahu bersabda, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Nah ini Rasulullah sallallahu sebagai panglima perang, maka beliau menginfeksi mana pasukannya yang enggak hadir, dan beliau mendapati Ali radhiyallahu anhu tidak hadir. Maka beliau bertanya, di mana Ali radhiyallahu anhu? Faqila, maka dijawab, huwa yashtaki ainaihi, beliau sedang mengeluh ya, terkait kedua mata beliau, ya, kedua matanya sakit, romat, sakit mata. Fa arsalu ilaihi, maka mereka mengutus kepada Ali orang untuk dipanggil. Fa utiya bihi, maka didatangilah ya, Ali bin Abi Thalib. Fa basaqa fi ainaihi, maka kemudian Rasulullah SAW meludah sedikit ke kedua matanya. Wa da'alahu, dan Rasul mendoakan kesembuhan untuknya. Fabaroa, maka beliau pun sembuh. Kaalam yakun bihi wajahun, seolah-olah enggak pernah sakit mata sebelumnya lagi. Faatahu arroyah, maka Rasulullah SAW memberikan bendera tersebut kepada sahabat. Padahal Ali berharap enggak, sedang dia aja lagi sakit mata. Yang lain semuanya. Berharap malam-malam memperbincangkan sampai bingung malam-malam, semoga saya sampai sekelas Umar bin Khattab berangan-angan juga. Sekelas Umar bin Khattab ya ikhwah, ini enggak main-main ini. Sekelas Umar bin Khattab sampai berangan-angan, ma tamannaitu al-imara illa hadhihi laila, saya enggak pernah berangan-angan mendapatkan tampuk kepemimpinan kecuali malam itu aja. Karena udah tahu keutamanya. Beda dengan kepemimpinan yang lain, ngeri semuanya, enggak mau. Ya, ketika dipilih semua istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, enggak ada semuanya yang pilih saya, enggak ada. Ya, apalagi sampai ngeluarin duit. Ya, buat nyogok, buat biaya kampanye, enggak ada kayak gitu. Ya. Enggak ada kayak gitu. Nah, namun karena ada keutamaan besar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun berharap agar itu adalah dia dan semuanya. Nah ini perhatikan ya ikhwah, Ali tidak berharap. Ali sakit mata. Dia sedang ada urusan sendiri dengan kedua matanya. Diberikan bendera tersebut kepada Rasulullah. Sahabat yang lain yang berharap, yang seolah-olah berupaya bertanya kepada Rasulullah, gimana ini? Ternyata Rasulullah memberikan kepada Ali. Para sahabat menerima takdir tersebut. Para sahabat menerima takdir. Di antara mereka enggak ada satupun desas-desus yang muncul, rumor-rumor yang beredar. Loh kok Ali sih? Loh kok Ali? Enggak ada semuanya. Semuanya sami'na wa ata'na. Ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ayakun lahum akhyaratu min amrihim. Enggak layak bagi mu'minin mu'minah apabila Allah rasulnya sudah memilih memutuskan satu keputusan, mereka punya opsi yang lain, enggak ada. Mereka punya pilihan yang lain, enggak ada. Semuanya tunduk semua. Semuanya menerima itu. Enggak ada yang loh kok enggak ada kayak gitu. Maka Nabi SAW bersabda, ya, unfud ala rislik, ya, majulah secara perlahan, hatta tanzila bisahatih, sampai engkau sampai di pelataran mereka, hingga engkau sampai di pelataran. Maksudnya di pelataran bukan di pelataran rumah, tapi di pelataran benteng mereka. Sumadu'uhum ilal Islam. Ya, kemudian ajaklah mereka, dakwahkan mereka, serulah mereka pada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan kabarkanlah kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan, tentang yang wajib bagi mereka untuk mereka tunaikan dari hak Allah dalam Islam. Fa wallahi la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun naka min humrin na'am. Maka demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara diri engkau, maka itu lebih baik darimu daripada engkau mendapatkan unta merah yang menjadi lambang kendaraan termewah orang Arab saat itu. Tapi syarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata di sini, Yaumu Khaybar, Ghazwatu Khaybar, yaitu perang Khaybar. Dan mereka Yahudi berkumpul di benteng ini. Ya, ini adalah tempat terakhir orang Yahudi di Jaziratul Arab sebelum mereka terusir dan mereka pergi ke Syam. Ya, pergi ke Syam di Baitul Maqdis, dan mereka pun terusir lagi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sampai akhirnya mereka balik lagi, ya, pada sekian dekade silam, 1440-an. Ya, ke Palestina. Mereka keluar dari Syam ke Eropa, kemana, ke Amerika, balik lagi tahun 1440-an. Sebagai apa? Sebagai pengungsi. Sebagai apa? Sebagai pencari suaka. Dengan alasan terintimidasi akibat Perang Dunia II, terintimidasi oleh Nazi Jerman. Maka mereka rame-rame datang ke Palestina. Palestina sudah menjadi sebuah negara kesatuan yang kuat. Diterima oleh rakyat Palestina, oleh pemerintah Palestina, oleh pemerintah Arab sebagai orang yang terzalimi, ya, dari Nazi Jerman. Karena digambarkan mereka disiksa oleh Nazi. Digambarkan demikian. Ya, dalam apa? Holocaust katanya, ya. Demikian katanya. Ya, sehingga mereka datang ke Jerman. Nah, akhirnya terjadilah yang terjadi sekarang. Ya, terjadilah yang terjadi sekarang. Sampai-sampai kalau kita di gerbang Israel itu, Yahudi itu, sebenarnya saya enggak suka nyebut Israel itu Yahudi, apa Israel, ya. Karena Israel itu yang Nabi Yakub, Syekh Rabi punya risalah itu. Hukum tasmiyatid daulatil Yahud bi Israel. Hukum menamakan negara Yahudi dengan Israel. Tapi udah terlanjur, ya. Nah, jadi Israel lah. Nah, itu kalau kita ditanya oleh di pos, ya, diminta visa, paspor, ya, dari perbatasan Urdun Yordania, ditanya, "Where do you go? Mana kamu?" Nah, kita bilang, "I want to go to Palestine." Wah, dihabisin sama dia, dihabisin, dibantah. Gak boleh gitu. Tapi bilang, saya mau pergi ke Israel. Nah, baru lolos. Gitu. Saya mau pergi ke Israel, bukan Palestina, kata mereka. Subhanallah. Ya, kurang ajar ya. Datang sebagai apa? Pengungsi. Datang sebagai pengungsi. Datang sebagai pencari suaka. Nah, itulah kejahatan mereka. Iya dan billah. Tahun 1940-an mereka datang sebagai pengungsi, sebagai pencari suaka. Bukan sebagai agresor, bukan sebagai penjajah, belum. Mereka ceritanya digambarkan korban kekejaman Perang Dunia Kedua. Korban kekejaman Hitler. Digambarkan Holocaust, mereka disiksa di Polandia, di Jerman, terintimidasi, bla bla bla, dari cerita yang enggak ada sanatnya. Nah iya, karena di barat sendiri cerita Holocaust itu kontroversi. Ya, digugat kevalidannya. Itu adalah akal-akalan aja. Akal-akalan. Allahu a'lam. Kalaupun benar, ya ini kafir membunuh kafir. Kafir membunuh kafir. Ya, tidak ada simpati, cuman kita menyatakan kafir yang itu lebih zalim daripada yang ini. Tapi keduanya kafir. Ya, dan enggak perlu bikin tagar I stand with yang al-madrumin. Kayak kemarin Prancis dibom, I stand with France. Oh, tagar pakai bendera Prancis mau ngapain? Allah musta. Enggak ada. Mana lagi? Taib, ar-rayah huwa alamul harb. Dia adalah panji perang. Yahmiluha amirul jaish. Yang dibawa oleh pemimpin perang. Wa yuqaddamu al-askar. Nah, dan dia didahului oleh pasukan yang di depan. Apa ini? Muqaddam ya. Muqaddamul askar. Dia ada di pasukan yang di depan. Dan bendera tersebut tadi disebutkan dalam riwayat Tabarani, diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, bendera tersebut termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, yeah, ini ya, termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, adapun warnanya para ulama berselisih, apakah warnanya hitam atau putih. Tetapi yang sahih ialah bendera tersebut termaktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah yang dipertahankan oleh sekian banyak panglima di perang Mu'tah. Bergantian dari Abu Ubaidah, Amr ibn Jarrah, Ja'far bin Abi Thalib sampai ke tangan Khalid ibn Walid. Ya, perhatikan Ja'far bin Abi Thalib mempertahankan bendera tersebut sampai puntung dua tangannya. Sampai habis bahunya. Karena ketika tangannya puntung, dia mempertahankan dengan perutnya. Sampai dihabisi. Nah, ini bendera ini. Sekarang bendera tersebut dihinakan. Dicap sebagai lambang teroris, lambang ISIS, lambang HTI. Lambang radikalis, subhanallah. Nah, ini gak boleh kayak begini dibiarin. Ya. Kita sosialisasikan ke masyarakat. Ke siapa saja yang kita mampu untuk kita sampaikan. Bahwa bendera ini adalah bendera tauhid. Benderanya Rasulullah SAW. Bendera ini enggak ada hubungannya dengan ISIS. ISIS Khawarij bengis, HTI mubtadi, radikalis kita ingkari. Sebagaimana kita mengingkari semua kaum mukhalifin. Enggak ada hubungannya. Nah, ini merupakan upaya untuk pembunuhan karakter terhadap nilai-nilai Islam. Mematikan nilai-nilai Islam. Sehingga yang timbul di benak kaum muslimin yang awam, yang gampang terpropaganda, yang mudah ditipu oleh media barat, oleh media timur, ya, sehingga digambarkan Islam itu jangan yang gitu-gituan lah, yang biasa-biasa saja. Tadi disebutkan tampil pahlawan kesiangan karena gak subuhan Islam Nusantara. Ini jangan yang biasa, yang gitu, Islam biasa aja dong. Nih, Islam Nusantara. Ya, yang dipropori oleh dua orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan Islam Nusantara, ya, Ma'ruf Amin dan ya, Said Agis Siroj. Islam Nusantara itu adalah seragam baru dari seragam lama yang usang, Apa itu? Seragam kekafiran, sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Seragam sepilis, sekuler, pluralis, liberalis. Ini seragam itu. Seragam kekufuran, seragam murtad. Siapa yang pakai seragam itu? Murtad. Ini dipatwakan oleh para ulama. Siapa yang memiliki pemikiran sekuler, bahwasanya agama ini mesti dipisahkan, dienyahkan dari kehidupan sehari-hari, maka dia murtad. Siapa yang meyakini liberalisme, kebebasan, bahwasanya manusia bebas, bagaimana saja, bebas terlepas dari kekangan agama, karena mereka menganggap agama itu mengekang, maka dia kufur, pluralisme, yang menyatakan semua agama sama, apalagi ini, kufur murtad. Membenarkan sebuah agama, lebih parah murtadnya. Jadi murtad itu bertingkat-tingkat. Tidak sama. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang ragu terhadap kekafiran orang kafir, dengan orang yang membenarkan agamanya orang kafir, keduanya murtad. Tetapi yang membenarkan agama kafir, lebih parah kemurtadannya. Tapi statusnya sama, keluar dari Islam. Ya, barakallahu fikum. Dan baju Islam Nusantara lebih buruk lagi. Kalau kemarin Nurholis Majid, ya, maupun ya, antek-anteknya yang di bawah-bawahnya yang muda-muda mengkampanyekan sekulerisme, liberalisme, pluralisme dari satu sisi, dari sekarang Islam Nusantara memaparkan kebatilan dari banyak sisi. Kesirikan, nadron, sambut Dewi Sri ketika panen, sedekah laut, larung saji, semua itu dinaungi dalam satuan Islam Nusantara dengan slogan kembali kepada kearifan budaya lokal. Dan ya, ini ngerinya lagi, ini didukung oleh para penyelenggara negara. Ya, semoga Allah musnahkan kebatilan tersebut. Allahul musta'an. Ini ngeri, ya. Ini ngeri. Ya. Jadi sekarang kalau selama masih bisa dakwahkan tauhid, dakwahkan terus. Selama nanti masih bisa kita mendakwahkan tauhid, kita bicara kitab tauhid, kita bicara usul salasah, kita bicara kekufuran sekularisme, kita bicara kekufuran, sampaikan sebelum nanti datangnya iya dan billah masa-masa yang menyedihkan bahwa kita sudah enggak bisa lagi menyampaikan kitab tauhid. Kita sudah enggak bisa lagi menyampaikan kasbus syubhat, mufidul mustafid, fi kufri tarik tauhid. Kita sudah enggak bisa lagi menyampaikan qaidul arba, sudah enggak bisa lagi menyampaikan kitab-kitab ulama. Nah, sekarang sampaikan. Ya, dan mumpung masih ada kesempatan. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Ya, mereka enggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin dari Allah. Ya, makar mereka itu enggak bisa memberikan mudarat kepada kita dan kaum muslimin kecuali dengan izin dari Allah. Mereka itu kecil. Allahu Akbar. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Yadukun. Yadukun ay yakhudun. Mereka memperbincangkan di malam itu. Ghadau dhahabu sabahan. Ya, maka ketika mereka sudah pagi, yaitu mereka pergi di pagi hari. Mereka pergi berangkat ke Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasul bertanya di mana Ali, mereka menjawab yastaki ainah, yastaki ainaihi. Dia mengeluhkan sakit kedua matanya. Maridatan birromat, ya kedua matanya sakit birromat karena sakit mata. Sakit mata ini disebabkan oleh debu, infeksi atau yang lainnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW disebutkan di sini basok, yaitu nafal, meludahi kecil. Ya, ludah, nah semisal itu. Ya, kemudian fabara'a fasyufiya, maka disembuhkanlah dia seolah-olah tidak sakit sebelumnya lagi. Maka Nabi bersabda setelah memberikan bendera tersebut, Nabi bersabda unfut, maknanya apa? Imdi, majulah kau. Ala rizlik, ala mahlik, secara perlahan. Sampai engkau sampai di pelataran mereka. Ini pelataran bukan pelataran rumah, tapi pelataran benteng, karena Khaibar itu adalah benteng. Benteng Yahudi. Ya, dulu ada orang-orang dari pergerakan Harokiyun punya nasyid itu mengenai Khaibar ini. Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ha, gitu. Khaybar, Khaybar, ya Yahudi. Wahai Khaybar, Khaybar ni wahai Yahudi. Jaisu Muhammad, pasukan Muhammad, saufa ya'ud, kelak akan kembali. Ya. Ingat, ingat Khaybar wahai Yahudi, kalian dihinakan, dikalahkan, gitu kurang lebih. Ya. Kemudian Fabaroa mana lagi? Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pada Ali, udu'uhum ilal Islam. Sampaikanlah kepada mereka pada Islam. Udu'uhum al-murad bi syahadatan. Yang dimaksud di sini, ya, serulah mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini berarti? Sahah? Ya, fina'ul ard, halaman depan. Wahia mahaulahum yang ada di sekitar mereka. Ya, udu'uhum ilal Islam al-murad huna asyhadatan. Maka orang Yahudi, sebagaimana di hadis sebelumnya, hadis Mu'adz bin Jabal, ya, mereka juga diseru kepada la ilaha illallah. Ya, mereka diseru la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dakwahnya Rasulullah SAW itu menyeluruh ke seluruh umat. Kalau Yahudi itu nabinya Musa, Nasrani nabinya Isa, Khidir dia nabinya dalam riwayat yang menyatakan dia adalah nabi. Ya. Orang Arab di masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu mereka tetap di atas milahnya, milahnya Ibrahim. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka milahnya apa? Milah Ibrahim. Terkontaminasi dengan kesyirikan, namun di antara mereka ada yang tetap di atas milah Ibrahim. Ya, di atas milah Ibrahim. Oleh karena itulah orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu tidak dikatakan di atas masa fatrah, masa tidak diutusin Nabi. Enggak, karena mereka punya risalah sendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, bapak saya dulu baik, dia sedekah, dia haji, dia umrah, dia menjamu tamu, tapi dia beribadah juga. Selain beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada berhala. Apa kata Nabi? Inna abaka finnar. Bapakmu itu di neraka. Ya. Falamma ra'a taghayyura wajhi, ketika Rasul melihat perubahan raut wajah orang tersebut yang menandakan kaget, enggak suka, marah gitu. Bapaknya dikabarin di mana? Di neraka setelah diceritakan kebaikan bapaknya. Maka Rasul bersabda, "Inna abaka wa abi finnar." Hanya bapakmu dan bapak saya di neraka. Jadi di masa sebelum Rasulullah diutus itu bukan masa fatrah. Ya, bukan masa fatrah. Kenapa? Rasulullah langsung memvonis bahwasanya bapak orang tersebut dan bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib dan bapak beliau di neraka. Ya, di neraka divonis oleh Rasulullah. Siapa yang mati di atas kekafiran, maka boleh vonis di neraka. Namun kalau orang kafir, kita enggak boleh vonis dia pasti neraka. Bisa jadi dia masih hidup, nanti dia tobat. Namun kita nyatakan dia kafir. Nah, kita katakan kalau dia mati di atas kekafiran, dia mati belum bertobat kembali kepada al-Islam, maka dia kekal di neraka. Namun kalau masih hidup, jangan bilang dia kekal di neraka. Kenapa? Karena dia masih hidup. Bisa jadi hidayah datang. Bisa dipahami gak sini? Namun kalau sudah mati, boleh dikatakan. Dan ini adalah pembenaran terhadap Al-Quran. Innaladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab, musyrikin, mereka di neraka jahannam kekal selamanya. Orang kafir, siapa yang mati di atas kekafiran? Nah, bisa dipahami sini. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya. Nah ini ya, jadi Yahudi mereka enggak ada alasan. Yahudi Nasrani mereka enggak ada alasan kalau enggak berislam. Ya, di hadis sebelumnya, hadis Mu'adz, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW sudah menyatakan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Engkau akan datang pada ahli kitab. "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadatu la ilaha illallah." Diseru mereka didakwahkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah di Khaybar menghadapi Yahudi juga, Rasulullah SAW memerintahkan pada Ali, udu'uhu milal Islam. Ya, udu'uhu milal Islam. Maka Yahudi, Nasrani yang mana saja, setelah diutusnya Rasulullah SAW, enggak ada uzur bagi mereka untuk tidak berislam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya." Ya. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya." Kata Nabi, "La yasmau bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma la yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang yang dari umat ini yang mendengarku, mendengar ada Rasulullah, kemudian apakah dia Yahudi atau Nasrani atau siapapun, ya, dari kalangan paganisme di Afrika, yang dia tinggal di pedalaman Amazon, kutub utara, kutub selatan, siapapun dia yang mendengar risalah Rasulullah, nama Rasulullah, nama Islam, nabinya Rasulullah SAW, kemudian tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya itu Islam, melainkan kalau dia mati nanti, dia adalah penduduk neraka. Penduduk neraka. Nah ini jadi, ya, di sini pun Yahudi ini berilmu. Yahudi berilmu. Berilmu tentang Allah. Ya, mereka mendatangi Rasulullah, "Wahai Rasulullah." Mereka enggak manggil Rasulullah Muhammad, ya. "Wahai Muhammad." Kalau mereka manggil Rasulullah, ya is udah mengakui dong. Nah, mereka selalu manggil Muhammad atau Abul Qasim. Itu aja. Yahudi manggil Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, ya Abul Qasim." Itu aja. Mereka datang pendetanya. "Tahu enggak engkau Allah meletakkan ya langit ala isba di satu jari, meletakkan bumi di satu jari, meletakkan lautan, gunung satu jari." Wah. Ya. Satu jari. Nah, mereka berilmu tentang Allah. Kemudian Rasul tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan, membenarkan apa yang Yahudi katakan tersebut. Artinya Yahudi itu punya ilmu tentang Allah. Namun mereka bodoh terhadap la ilaha illallah. Kenapa? Mereka masih memberikan peribadatan kepada selain Allah. Andai mereka beribadah hanya kepada Allah, Injilnya asli katanya, orisinil, perjanjian lama atau perjanjian pralama. Nah. Atau Yahudi asli nih, belum terkontaminasi. "Ya, saya enggak beribadah kepada Uzair," kata Nasrani yang asli, "saya enggak beribadah pada Isa, cuman kita nerapin aja." Mereka kafir. Mereka wajib beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak bisa. Mana lagi? Hakullah. Ah ini ya. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi." Dan kabarkan kepada mereka kalau mereka mau masuk Islam. Ya. Apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa hak Allah. Ya, ai fi'lil wajibat wa tarkil muharramat, yaitu melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Nah, ini adalah termasuk bagian dari hak Allah. Nah. Kemudian Nabi bersabda, "Wallahi la hadiyallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Demi Allah, seandainya engkau memberikan hidayah kepada seseorang, ayyurshid, itu membimbing seseorang. Ini membimbing seseorang entah dengan diajak ngobrol, diajak ke kajian, dipinjami buku, dipinjami rekaman kajian, ya dikasih tahu ini ada kajian. Nah, kemudian orang tersebut mau, maka ini kata Nabi SAW, kalau dia dapat hidayah perantara kita, itu pahalanya lebih baik daripada Humrul Na'am. Ya. Humrul Na'am, unta merah adalah kendaraan yang diidam-idamkan saat itu. Artinya bukan cuma dibandingkan dengan itu, dengan dunia seisinya sekalipun, maka pahala menjadi perantara hidayah lebih besar. Lebih besar. Nabi SAW bersabda apa? "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Dia seperti ya mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wah, ini subhanallah. Ya, dapat pahala besar ini. Ya, Nabi juga bersabda apa? "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr ya, mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Hadis riwayat Muslim. Ya, siapa yang memberi, mengajak, mendakwahkan, mengajak kepada petunjuk hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang mengikutinya tadi. Ya, syarhul ijmali. Oh, belum ya. Humri na'am ay al-ibil humr, unta merah, wa hiya anfasu ma indal arab, ialah yang paling bernilai ya di sisi orang Arab. Anadza an anadza anadzaka ya anadzaka pada waktu itu ya, ketika itu. Ya, taib. Kita masuk asyarhul ijmali, penjelasan global ayat hadis ini. Yukhbiru Sahl bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga sahabat. Fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini beliau mengabarkan anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaibar, di perang Khaibar, wa'ada, beliau menjanjikan bi ayyad fa'a al-alama, beliau akan memberikan panji, bendera panji ini ila rajulin, kepada seseorang pria yang yuhibullaha wa rasulah, yang pria tersebut mencintai Allah dan rasulnya. Ya. Kemudian wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan rasulnya pun mencintainya. Fadallan nas fi tilkal lailah, maka manusia pun di malam tersebut ya yukhamminuna, mereka mengira-ngira ya, menerka-nerka siapa kurang lebih. Man huwa dzalikar rajul, siapa orang tersebut? Bukan cuma menerka-nerka, berharap juga. Walamma jaa'a sabah, maka tatkala datang waktu pagi hari, dhahaban nas mubakkirin, orang-orang datang pada Nabi cepat-cepat semuanya. Kemudian mereka semua wa kullun minhum, semuanya mereka yu'ammilu, mereka semuanya sangat berharap an yahuza hadza syarafa, untuk mendapatkan kemuliaan tersebut al-azimah, yang agung tadi, yaitu sebagai apa? Sebagai panglima perang. Bukan cuma sebagai panglima, tetapi disifati oleh Rasulullah yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Nah, ini penting ini. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Wah. Semua sahabat, enggak ada yang terkecuali. Abu Bakar, Umar. Tadi Umar sampai mengatakan apa? Ini dikutip oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, perkataan Umar bin Khattab. Ya, kata Umar, "Ma tamannaitu al-imarata illa hadhihi lailata." Saya enggak pernah berangan-angan, berharap mendapatkan tampuk kepemimpinan menjadi amir kecuali di malam itu aja. Ya, di malam itu aja. Enggak pernah berharap Umar. Setelah itu Rasul wafat, Umar enggak pernah berharap. Malah Umar orang yang enggak percaya karena shock waktu itu. Siapa yang bilang Rasul Muhammad SAW wafat, saya pukul dia. Wah, begitu. Nah, ketika di masa Abu Bakar, Umar enggak pernah, Abu Bakar saya ya. Tapi Abu Bakar yang langsung memberikan mandat, memberitahu kepada sahabat, yang menggantikan adalah Umar. Karena Abu Bakar tahu kedudukan Umar. Ya. Umar gak pernah berharap, kecuali di malam itu aja. Ini bisa dibayangin ya. Sekelas Umar berharap. Ini berarti keutamanya luar biasa pemimpin tersebut. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Mana lagi berikutnya? Fasa'ala Rasulullah SAW an Ali, maka Rasulullah SAW bertanya tentang Ali radhiyallahu anhu. Fa ukhbira, maka dikabarkan annahu mawjud marmud, bahwasanya beliau Ali ini marmud, ini sakit mata, tertimpa sakit mata. Fatalaba maji'ahu, maka Nabi meminta kedatangan Ali. Maka diutuslah orang memanggil Ali, faji'a bihi, maka didatangkan kepada beliau ya. Fatafala fi aini, maka Rasulullah SAW meludah sedikit ke kedua matanya yang sakit tadi. Fasufiyata, maka keduanya patah pun sembuh filhal saat itu juga. Thumma sallamahu arrayata, kemudian Nabi SAW menyerahkan kepada beliau bendera tersebut. Wa amarahu ayyasira ala mahlihi warifqihi, dan Rasulullah SAW memerintahkan agar kepada beliau, agar beliau berjalan santai pelan ya, dengan pelan. Fa idza nazala qariban minal qaum, apabila Ali sudah sedikit lagi sampai di dekat kaum tadi di pelataran bentengnya ya, fa ayyufaqqihuhum bima yajibu alaihim, agar Ali memberikan fa alaihi, maka wajib bagi Ali. Mah, kelewat mana tadi, pantesan kok beda. Fa inna alaihi ayyabda'ahum bidakwatil ilal Islam. Maka yang wajib bagi Ali untuk Ali mulai ialah bukan langsung menyerbu mereka, tetapi mendakwahkan mereka pada Islam. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau mengutus pasukan untuk menyerbu, maka Rasulullah SAW mewasiatkan kebaikan kepada pasukan dan memerintahkan kepada panglima agar berbuat baik kepada pasukan. Dan kata Nabi, fa idza laqitum aduwakum, kalau kalian berjumpa musuh kalian, maka dakwahkanlah mereka pada Islam. Kalau mereka mau Islam nerima, maka perintahkan kepada mereka untuk hijrah ke negeri Islam. Jangan tinggal di negeri kafir. Ya. Kalau mereka enggak mau, maka mereka enggak dapat hak ghanimah kecuali mereka ikut Islam, ikut perang, dan mereka cuma dapat hak-hak Islam yang lainnya. Namun kalau mereka enggak mau berislam, boro-boro hijrah, Islam aja enggak mau. Ah, diapain? Dimintai jizyah. Upeti. Kalau mereka mau, maka ditahan, jangan diserbu. Kalau mereka enggak mau, baru bismillah diserbu. Diserbu pun dengan norma-norma. Enggak boleh bunuh anak-anak, enggak boleh bunuh perempuan. Hatta pendeta-pendeta yang beribadah di gereja mereka enggak ikut terlibat dalam perang, mereka tidak boleh dibunuh. Ya. Enggak boleh dibunuh. Yang dibunuh siapa? Yang terlibat. Yang terlibat. Kalau pendeta terlibat di situ, bunuh. Terlibat di dalam peperangan tadi. Mana lagi berikutnya? Ya. Fa in istajabu lahu, kalau mereka mau merespon dakwah tadi dengan diterima dengan baik, fa alaihi, maka Ali, wajib bagi Ali ayufaqihahum, untuk memberikan pemahaman kepada mereka, mengajarkan mereka bima yajibu alaihim, tentang yang wajib bagi mereka, yaitu Islam, dimulai sholat, sebagaimana hadis Mu'ad. Kalau mereka mau menerima dakwah la ilaha illallah, maka fa'alimhum, umumkanlah kepada mereka annallaha tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wal lailah. Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, summa aqsama Rasul, kemudian Rasulullah SAW bersumpah li Aliin, ya, kepada Ali muraggiban, dalam rangka memotivasi lahu beliau fil khair, dalam kebaikan. Mubayyinan lahu, menjelaskan kepada beliau, kepada Ali, anna thawaba isyadihi, bahwa pahala membimbing seseorang untuk menuju kebaikan, disyaksin kepada seorang, khairun. Khairun itu maknanya akhyar, af'al. Itu lebih baik. Ya, minamtilaki al-ibil, daripada memiliki, minamtilak, ya, daripada memiliki ibil al-humr, ontak merah. Al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, al-awwal, yang pertama, bayanu fadli Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, warad ala nawasib, dan sanggahan terhadap kaum nawasib. Nawasib itu siapa? Nawasib itu ialah para pembenci Ahlul Bait dahulu. Para pembenci Ahlul Bait, dan dominannya mereka adalah Khawarij yang memberontak kepada Ali. Nah, para ulama menyatakan para nawasib ini saat ini hampir dipastikan punah. Ya, udah enggak ada lagi nawasib pembenci Ahlul Bait. Enggak ada. Dan orang-orang Syiah Rafidah menuduh kita sebagai nawasib pembenci Ahlul Bait. Dan orang-orang Rafidah menuduh semua sahabat sebagai nawasib. Ini fitnah keji. Tidak ada. Semua kaum muslimin mencintai Ahlul Bait. Ya, dan Ahlul Bait di hati kaum muslimin mendapatkan tempat yang lebih dibandingkan dengan kaum mukmin yang lainnya. Bahkan dalam undang-undang Ahlus Sunnati wal Jamaah, di buku-buku akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak ada kecintaan mutlak, pembelaan mutlak selain kepada Allah dan Rasulnya maupun Islam, kecuali kepada dua, yaitu sahabat dan Ahlul Bait. Karena sahabat dan Ahlul Bait mendapat tempat spesial di hati kaum muslimin. Sudah dia Ahlul Bait, sahabat pula. Ali bin Abi Thalib, beliau adalah Ahlul Bait, sepupu Rasulullah. Fatimah Ahlul Bait, ya, anaknya Hasan Hussein Ahlul Bait, cucu-cucunya hingga saat ini adalah Ahlul Bait. Ya, adalah Ahlul Bait. Ya, kita mencintai mereka karena Allah. Namun tatkala mereka kufur kepada Allah, maka mereka bukan Ahlul Bait. Abu Lahab kurang apa coba? Paman kandung Rasulullah SAW, Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Ya. Abu Lahab siapa? Siapa yang namanya Abu Lahab? Allah. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Nah, itu Abu Lahab, Abdul Uzza. Ya. Abu Jahal Rasulullah yang menamakan. Ya, Abu Rasulullah yang menamakan. Namanya Amr bin Hisham. Ya. Nah. Kemudian mana lagi? Asani yang kedua. Isbatu sifatin mahabbah lillah. Penetapan sifat mahabbah bagi Allah, sifat cinta. Nah, ini ya. Yang tadi dikatakan bahwasanya Asy'ariyah memaknai sifat mahabbah ini sifat iradah. Ini keliru. Dan antum ya jangan percaya dengan klaim mayoritas orang Indonesia Asy'ariyah, enggak, bohong. Kalaupun itu ikut-ikutan, mereka enggak ngerti akidah Asy'ariyah secara tafsir. Mereka enggak baca itu Fathul Muridnya Al-Baijuri, enggak, mereka itu enggak baca buku-bukunya Al-Laqani, mereka enggak baca itu buku-bukunya As-Sanusi, Ar-Razi, enggak ngerti mereka itu. Ikut-ikutan aja. Ngapalin aja wujud, kidam, bako, enggak ngerti. Buktinya apa? Keseharian mereka menyelisih akidah Asy'ariyah. Nah, mereka menyatakan apa? Ya Allah masih sayang kamu, cinta kamu. Ah, berarti mengisbat sifat cinta. Kalau dia Asy'ariyah betulan, dia enggak akan mengatakan Allah sayang kamu, Allah cinta kamu. Tapi ada Allah menghendaki kebaikan untuk kamu. Nah, ini Asy'ariyah ini. Nah, semua dikembalikan kepada sifat iradah. Apalagi kalau orang awam menyatakan begini, hah, gimana rencana Bapak? Tergantung yang di atas. Ah, ini musuh Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah memusuhi setiap orang yang meyakini Allah pada satu tempat, pada satu arah di atas. Kalau ada orang awam menyatakan tergantung yang di atas, ah, ini musuh Asy'ariyah. Dan orang awam di negeri kita kebanyakan begitu. Maka mereka bukan Asy'ariyah. Makanya di akhir-akhir Qawaid Al-Musla, Al-Qawaid Al-Musla, Syekh Al-Utsaimin membantah klaim ngaku-ngakunya orang Asy'ariyah bahwasanya mayoritas kaum muslimin di dunia Asy'ariyah. Siapa yang survei? Siapa yang survei? Eh, ngerti enggak akidatul awam? Eh, ngerti enggak antum? Ya. Gimana akidah Asy'ariyah secara tafsir? Enggak ada. Orang-orang ikut-ikutan aja. Ana, saya, antum pun juga mungkin pernah ngapalin wujud kidam bako 20 sifat. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Agak ngerti. Enggak ngerti. Ya, ibu saya dulu hafal. Saya tanya ngerti enggak? Enggak tahu. Mananya apa? Enggak ngerti. Enggak ngerti semuanya. Ya. Bahkan keseharian justru nabrak asalnya. Kayak mengatakan, "Ya Allah nanti sayang kamu. Kalau kita cinta ini nanti Allah cinta sama kita. Allah masih sayang kamu." Kamu selamat dari kecelakaan. "Ya Allah masih cinta sama kamu. Allah masih sayang sama kamu." Ini musuh Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah apa? Allah menginginkan kebaikan. Allah cinta? Enggak ada cinta. Allah enggak mencintai. Allah enggak punya sifat cinta. Nah, ini Asy'ariyah. Nah, ini di sini tetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Ya, apalagi Nabi bersabda bahwasanya Allah memanggil Jibril. Ya. Allah memanggil Jibril, Allah mengabarkan. Allah mencintai si fulan. Jibril ngabarin kepada seluruh penduduk langit. Ya. Allah yuhibbu fulanan. Allah mencintai si fulan. Cintailah dia. Allah mencintai si fulan. Yuhibbu. Innallaha yuhibbu at-tawabin. Berikutnya bayanu mukjizatin Nabi. Ini penjelasan mukjizatnya Nabi. Ya. Jadi apa yang Nabi kabarkan tentang Ali bin Abi Thalib, pembawa panji perang yang dia akan mengalahkan orang Yahudi, bahwa dia menjadi penyebab kemenangan kaum muslimin. Kaum muslimin menang di tangan dia lewat perantara dia kepemimpinannya. Ini bukan ramalan, bukan prediksi. Tetapi wahyu. Ini mukjizat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi keliru kalau semua yang dikabarkan Rasulullah benar apa yang diprediksikan oleh Rasulullah. Enak aja. Emangnya Rasulullah komentator bola? Hah? Prediksi babak kedua kayak gimana? Hah? Seperti Bung Roni apa? Bang Emanan gitu. Enak aja. Enggak ada prediksi. Enggak, apalagi ramalan. Ramalan itu tagut. Ramalan itu tagut. Gak ada, itu semua wahyu, benar, pasti. Nah, ini mukjizat Nabi. Yang keempat, hirsus sahabati alal khair. Bersemangatnya sahabat dalam kebaikan. Sampai sekelas Umar bin Khattab berangan-angan. berangan-angan untuk mendapatkan kepemimpinan di malam itu aja. Ma tamannaitu al-imarah ila hadhihi al-lailah, kata Umar. Kemudian soalul imam an ra'yatihi. Pertanyaan imam yaitu Rasulullah SAW tentang rakyatnya. Kok Ali enggak ada? Mana Ali, kata Rasulullah? Ya. Wa tafaqquduhu, dan bagaimana Rasul menginspeksi, meninjau ahwalahum, kondisi mereka, pasukan, rakyatnya. Yang keenam, wujubul iman bil qada wal qadar. Wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, kata Syekh Ibnu Baz, maknanya sama. Maknanya sama, takdir. Sebagian ulama ada yang membedakan. Lebih mudahnya kita pakai pendapat Syekh Ibnu Baz saja, biar antum enggak ribet-ribet mendefinisikannya. Ya. Haitsu hasala ar-rayata, di mana yang mendapatkan bendera tersebut, yang dipercayakan untuk memegang panji kepemimpinan perang Khaybar tersebut, ialah malam yas'alah, adalah orang yang enggak berupaya. Ali bin Abi Thalib enggak hadir di dalam majlis sahabat yang memperbincangkan malam-malam sampai mendambakan, enggak bisa tidur memikirkan, berharap, berangan-angan. Ali bin Abi Thalib enggak ada urusan kayak gitu. Dia punya urusan sendiri, matanya sakit. Dan sahabat terima semua, legowo semua, enggak ada keberatan. Nah, ini beriman kepada qada dan qadar. Yang asab, yang ketujuh, alal qa'id, wajib bagi panglima ayyal tazima al adab war rifqa, untuk berkomitmen dengan adab dan kelembutan, min ghairi da'fin, tapi tanpa kelemahan. Di mana Rasulullah SAW tegas ya dalam hal ini. Yang kedelapan, asamin wujubul buda'ati bidda'wati, wajibnya memulai peperangan dengan dakwah ilal Islam, mendakwakan Islam. Tapi ini dalam jihad hujum, menyerang, karena di kondisi Khaybar itu menyerang. Ya, kalau lagi diserang itu jihad difa, enggak berlaku lagi. Amerika nyerang kita di depan mata kita, kita enggak perlu lagi masuk Islam, enggak mau. Enggak, dia udah siap mau bunuh kita. Ya. Nah, ini di dalam jihad hujum, ini yang dijelaskan oleh para fuqaha. Qoblal qital, sebelum peperangan, liman lam tablughu ad-da'watu, bagi orang yang dakwah belum sampai kepadanya. Amma man lam balaghathu ad-da'watu, adapun bagi orang yang dakwah telah sampai kepadanya, fa yustahabbu tablighuhu wa indharuhu qoblal qital, maka hanya mustahab ya, dianjurkan untuk menyampaikan dan diberi peringatan sebelum diperangi, diserang. Ya. Yang kesembilan, atasi la yakfi fil ismati asyhadatan dunal amal. Ya. Maka syahadatan itu fa'il dari yakfi. Maka dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat semata, itu enggak cukup menjadikan orang terlindungi ya tanpa ada amal. Ya, tanpa ada amal. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, umirtu an uqtila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu sholatu zakat. Fa idza fa'alu dzalik, nah, kata Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan demikian, baru mereka terismah, terlindungi ya, harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka dariku terlindungi. Namun kalau tidak melakukan ini, tidak terlindungi. Siapa yang pertama kali mempraktekkan ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, awal-awal masa kekhalifahan beliau, orang-orang banyak enggak yang murtad, orang-orang banyak yang enggak mau bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar, diperangi, diserbu. Enggak bayar zakat, diserbu. Sampai-sampai Abu Bakar menyatakan dalam pidatonya yang bersejarah, kalau mereka itu di masa Rasulullah menyerahkan zakat ternaknya pakai tali, kemudian sekarang di masa aku menyerahkan zakat ternaknya enggak pakai tali, diserbu. Kalau dulu nah, ngangkut sapinya dia ada talinya, dicucuk. Sekarang di masa Abu Bakar talinya enggak ada, diserbu. Paham enggak sih? Jadi enggak ada berkurang, enggak ada perubahan sedikit pun Islam di masa Rasulullah dengan setelah Rasulullah SAW. Ya, jadi enggak bayar zakat diperang. Apalagi yang enggak sholat. Yang enggak sholat, kata Madzhab Hanbali, murtad, keluar dari Islam. Al-ahdu ladzi bainana wa bainahum shalah. Faman taraka faqad kafar. Ya, perjanjian yang membedakan kita dengan mereka, kata Rasulullah SAW, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kufur. Kufur ya. Kufur. Ini enggak main-main. Bainar rajul wa syirki tarku salat. Perbedaan antara seorang dengan kesyirikan dan berkaitan wal kufri dengan kekufuran ialah ketika mereka meninggalkan salat. Dalam mazhab Syafi'i enggak kafir. Pendapat yang mu'tamad. Ada juga pendapat yang menyatakan dalam mazhab Syafi'i murtad. Enggak kafir, tapi dalam mazhab Syafi'i wajib dibunuh. Berapa kali sholat? Dua kali sholat, ini yang mu'tamad. Kalau pendapat mutaqaddimun, pendapat Al-Buzani dan yang lainnya, satu kali sholat. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dua kali sholat. Juhur enggak sholat, asar enggak sholat, kapan dieksekusi? Ya, menjelang maghrib. Ketika dia tidak mau sholat sampai menjelang maghrib, yang tidak memungkinkan dia mengkodok dua sholat tadi, ya, maka sudah dinyatakan meninggalkan sholat habis maghrib mungkin, eksekusi. Wajib bagi pemerintah kaum muslimin dalam adab Syafi'i. Ya. Gak kafir tapi dibunuh. Nah, ini madhab Syafi'i ini. Kalau madhab Syafi'i diterapkan gimana? Habis ya. Habis. Masya Allah. Kalau madhab Hanbali sama juga, tapi ada level murtad. Ada level murtad. Artinya hak-hak hilang. Enggak mewarisi, enggak diwarisi, enggak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak didoakan dan seterusnya. Dari segala macam konsekuensinya. Ya, Syekh Al-Utsaimin tegas menyatakan demikian. Enggak boleh disolati. Enggak boleh dikafankan. Mana lagi berikutnya? Yang keberapa sekarang? 10. Jawazul halif alal futya li ta'kid. Bolehnya bersumpah ketika berfatwa, futya. Ya, li ta'kid, untuk penegasan. Di mana Nabi bersumpah. Ya, Nabi bersumpah apa? La hadiyallah fa wallahi, maka demi Allah. Ya, maka Nabi mengabarkan fatwa, ya, mengabarkan bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui perantara engkau. Nah, ini Nabi mulai dengan bersumpah. Namun bersumpah enggak boleh kecuali dengan nama Allah. Yang terakhir, fadlu da'wati ilallahi wa ta'lim. Nah, ini keutamaan dakwah, mengajak manusia kepada Allah dan ta'lim, pengajaran. Ya, dan mengajarkan orang kepada kebaikan. Munasabatul hadis lil bab. Nah, hubungan hadis ini dengan bab, haitsu dalla al haditsu, di mana hadis ini menunjukkan ala anna awwala ma yabda'u bihi ad-da'i, bahwa yang pertama kali dimulai oleh sang dai adalah ad-da'wah ilal Islam, mengajak kepada Islam. Wa awwala ruknin min fil Islam huwa syahadatan. Ya, rukun pertama dalam Islam adalah dua kalimat syahadat. Artinya semua amal-amal yang terkandung dalam rukun Islam, salat, zakat, ya, puasa di bulan Ramadan, haji, tapi enggak mengucap kalimat syahadat, tak guna katanya. Tak guna, enggak ada gunanya. Ya, mulahadah, di sini ada sedikit catatan. Ya, mauqiful imami nahwal kufar. Perhatikan sikap pemimpin terhadap orang-orang kafir. In kanu ahlal kitab, apabila orang kafir tersebut ahlul kitab, Yahudi Nasrani, karena mereka punya kitab. Huwa adalah an yukhayyirahum, memberikan pilihan kepada mereka. Baina umurin salasatin ala tertib, antara tiga pilihan, tiga perkara. Ini secara tertib dipilih dulu, al-Islam, mau masuk Islam apa enggak. Nah, kalau mereka masuk Islam, dikasih pilihan lagi, hijrah. Kalau enggak mau hijrah, nanti enggak dapat hak. Nah, cuman dapat hak sebagai muslim, enggak dapat ghanimah, kecuali mereka ikut perang. Yang kedua, al-jizyah, bayar upeti sembari merendahkan diri, sebagaimana kaum kafir zimmi, minoritas yang tinggal di tengah mayoritas kaum muslimin. Asalis yang ketiga, kalau enggak mau juga, ya, wah, udah kital. Diperangi. Ya, diperangi. Baik, wa in kanu wasaniyin, Namun kalau mereka penyembah berhala, ya, kalau ini ahlul kitab pilihannya tiga. Kalau mereka penyembah berhala, yukhayyiruhum min baina amrain. Mereka diberikan opsi di antara dua aja, al-Islam atau kitab. Enggak pakai jizyah-jizyahan. Ya, al-Islam, mau masuk Islam atau perang, gitu aja. Waqila wa huwa arjah, ada yang menyatakan, dan ini yang pendapat yang paling rajih, kata Syekh Al-Qarawi, mu'amalatul wasaniyin ka mu'amalati ahlul kitab. Ah, bagaimana perlakuan terhadap para penyembah berhala itu seperti pemberlakuan terhadap ahlul kitab. Artinya ada tiga opsi. Nah, ada tiga opsi. Masuk Islam, kalau mereka masuk Islam, hijrah. Kalau enggak hijrah, enggak dapat hak. Hak ghanimah. Baik. Nah, kemudian kalau enggak mau juga jizyah. Enggak mau juga perang. Ya. Adapun syarhu kalimat ya dan yang lainnya PR aja deh ya. Ya. Munakasha. Yang mau khabar ya, lihat ya. Ada itu udah. Baik, berarti bukan depan kita masuk ke bab yang baru, bab tafsir at-tauhid wa syahada la ilaha illallah. Ah, yang mau tanya silakan. Faddalu.